أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan. Ayat yang kita pilih pada malam hari ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-12, tentang masa. Melalui ayat ini, insyaAllah kita akan dapat memahami makna masa, waktu. Kita ingin melalui ayat ini kita mendapat ilmu atau pengetahuan tentang masa, sehingga kita dapat mengisi masa dengan tepat, dengan benar, tidak menyia-nyiakannya. Karena masa Allah berikan kepada kita adalah sebagai amanah yang mesti kita isi dengan baik, dan kita akan bertanggungjawabkan semula setiap masa yang kita lalui. Setiap saat yang kita lalui, Allah akan menanyakan kembali apa yang kita buat pada masa tersebut. Dan biasanya orang yang tidak memahami tentang masa akan menyia-nyiakan masa. Tetapi sesiapa yang mengetahui tentang berharganya masa, maka ia akan menggunakan, mengisi masa tersebut dengan sebaik-baiknya. Apabila melalaikan masa, maka nanti akan menyesal. Menyesal selepas kematian. Minta dikembalikan ke dunia barang sesaat supaya mengisi masa dengan amal saleh. Tapi penyesalan ketika itu penyesalan yang terlambat, tidak ada gunanya. Maka kita tidak ingin menyesal kemudian. Kita ingin ketika hidup di dunia kita mengenal masa dengan baik, kita memahaminya, kemudian kita mengisinya dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kita berpuas hati. Sebagaimana diterangkan bahwasanya sesiapa yang berbekal dengan cukup-cukup ketika menjalani hidup di dunia ini dengan umur yang diberikan, dengan masa yang diberikan, maka ia akan datang menjumpai Allah dengan hati yang puas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh kerelaan dan kepuasan. Kuat Karena setiap saat, setiap masa yang dilalui dunia diisi dengan sebaik-baik. Ramai pada hari ini kita lihat manusia mengabaikan masa. Mereka lalai. Mereka berkumpul di pergantian masa, pergantian tahun, menunggu tengah malam tiba, 12 tengah malam, 10, 9, 8, 7, 6. Kemudian mereka tidak mengerti, tidak memahami tentang pergantian masa. Mereka lalai dalam hiburan, dalam kemaksiatan. Maka kita ingin melalui ayat yang kita bahas ini, kita mendapat pengetahuan. Dan hanya manusia yang memiliki pengetahuanlah yang akan dapat mengisi hidup di dunia ini dan berhak untuk memimpin dunia ini. Dan umat Islam adalah umat yang telah dipilih oleh Allah untuk memimpin dunia ini. Karena umat Islam adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang melakukan kebaikan. Tidak akan mungkin kita boleh menyuruh orang melakukan kebaikan kalau kita tidak tahu kebaikan itu sendiri. Maka mesti kita memiliki ilmu tentang kebaikan. Di antaranya adalah tentang masa. Karena hidup manusia tidak boleh dilepaskan daripada masa. Karena Allah telah tetapkan masa untuknya sebagai mengisi hidup. Ada yang diberikan masa 60 tahun, 70 tahun. Ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Maka kita coba untuk membahaskan tentang masa ini melalui surah Al-Isra ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ماذا أدى؟ لنجتنا يده karena papan tulis kita ini tidak cukup, maka kita letak titik-titik saja di sini. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Lanjutan ayat. Kita lihat terjemahan ayat ini dahulu. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Dan kami telah menjadikan malam dan siang itu dua tanda kekuasaan Allah. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan al-layla, malam, wa dan an-nahara, siang, ayataini, dua tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah banyak. Malam, siang, langit, bumi, udara, air, daratan, lautan, terlalu banyak untuk disebutkan. Di dalam ayat ini dua tanda kekuasaan Allah, malam dan siang. Famahawna ayatan layl, pamahauna, maka kami hapuskan atau kami angkat, kami cabut ayatan lain, tanda kekuasaan Allah berupa malam. Waja'alna ayatan nahari mubsira, wa dan ja'alna, kami jadikan ayatan nahar, tanda kekuasaan Allah berupa siang, mubsira, yang boleh memberikan penerangan sehingga di siang hari kita dapat melihat segala sesuatu dengan baik kerana terang. Untuk apa malam dan siang? Litabtahu fadlan min rabbikum, litabtahu, supaya kamu mencari atau mendapatkan fadlan, karunia daripada sisi Allah. Ini dia makna waktu, tujuan waktu diberikan. Supaya kamu mencari, mendapatkan kurnia, min rabbikum, daripada Tuhanmu. Wa lita'lamu adada sinina wal hisab, Wa dan lita'lamu, supaya kamu mengetahui adada, bilangan. As-sinina, tahun, bilangan tahun. Tahun 2010, tahun 2011, tahun 1431, tahun 1432 Hijrah. Wal hisab, dan juga supaya kamu mengetahui perhitungan dengan malam dan siang. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, fassalnahu tafsila, kami perinci dengan seperinci-perincinya, sedetailnya, sejelas-jelasnya. Jadi tidak ada satu pun yang Allah tinggalkan tanpa perincian, tanpa penjelasan yang terperinci. Kita ulang lagi ayat ini. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Maka kami hapuskan malam sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang dihapuskan adalah gelapnya, sehingga siang, berganti siang. Dan kami tetapkan tanda kekuasaan Allah siang itu yang boleh memberikan penerangan, sehingga nampaklah segala sesuatu, bolehlah manusia bekerja. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu mencari kurnia daripada Tuhan, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan untuk kehidupan dalam perniagaan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam apa saja perkara hidup. Dan segala sesuatu kami telah perinci, kami telah jelaskan perinci-perincinya, sedetailnya. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu kami telah perinci dengan seperinci-perincinya, sedetailnya. Inilah ayat yang ke-12 daripada surah Al-Isra. Ringkasan ayat sebelum kita pergi ke tafsir. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang masa. Yang masa itu terdiri daripada malam dan siang. Allah yang menciptakan malam, Allah yang menciptakan siang. Dan ciptaan Allah itu, malam dan siang itu, adalah sebagai tanda kekuasaan Allah yang boleh diperhatikan oleh manusia setiap hari. Sekarang kita malam, besok siang, lepas itu malam, siang, dan seterusnya. Dan inilah tanda kekuasaan Allah. Dan apabila sudah mengenal Allah melalui tanda kekuasaan yang ada di alam ini, maka bersegeralah untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan hidup manusia, tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sekarang Allah itu telah dikenal melalui tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini, maka bersegeralah beribadah kepada Allah. Apabila mau beribadah kepada Allah, Allah sediakan untuk sesiapa yang beribadah kepadanya kurnia daripada sisinya, sehingga manusia menjadi makhluk yang mewah, makhluk yang mulia. Dengan demikian, maka manusia akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan akan mendapatkan kebaikan hidup di akhirat. Kemudian masa itu juga Allah tetapkan supaya kita dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan bagi kehidupan kita. Inilah tentang ayat yang kita bahas, yaitu ayat yang berkaitan dengan masa, dikaitkan dengan tanda kekuasaan Allah untuk beribadah kepada Allah. Dengan ibadah tersebut kita mendapatkan kedudukan yang istimewa. Itu dia tujuan masa diciptakan. Bukan untuk bermain-main, bersendagurau, bernyanyi-nyanyi, berpesta bunga api, dan seterusnya. Baik. Itu hanya sekedar mukadimah. Karena kita lihat pada hari ini, Karena kita tidak mengetahui makna masa, akhirnya kita tidak mengisinya dengan ibadah. Kita mengikut-ngikut orang pula. Orang di sana berpesta pada 12.30 malam. Kita pun di sini pula berpesta pada 12.30 malam. Mengikut-ngikut tanpa pengetahuan. Akhirnya hilang makna masa. Yang sebenarnya adalah untuk meninggikan dan memuliakan kedudukan kita sebagai manusia. Hilang sifat kemanusiaan yang ada pada kita. Maka kita dengar berita pada malam tahun baru, laki-laki perempuan bercampur. Kemudian entah apa yang mereka lakukan, kemaksiatan dan pelanggaran sampai menjelang pagi. Apa sebab terjadi? Sebab perkara itulah perkara yang buruk, yang tercela. Setiap perkara yang buruk yang tercela melahirkan perkara yang buruk dan tercela berikutnya. Itu sudah sunatullah di alam ini. Kalau ditanam lalang, tumbuh lalang. Ditanam padi, tumbuh padi. Kadang-kadang ditanam padi pun juga tumbuh lalang. Ini yang ditanam adalah lalang itu sendiri. Tak akan mungkin tumbuh padi. Yang dilakukanlah pelanggaran dan kemaksiatan. Tidak akan mungkin melahirkan kebaikan, ketaatan yang membawa kepada kemuliaan, keistimewaan. Tidak akan. Baik, kita kembali ke ayat ini dengan menafsirkannya. Menafsirkannya maksudnya memberikan penjelasan yang lebih panjang. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ini. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Dan kami menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan. Dan kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menjadikan malam dan siang. Malam dulu disebut baru siang. Sebagai tanda kekuasaan Allah. Karena memang di dalam pandangan Islam, malam dahulu baru siang. Ukuran masa dalam Islam, malam dahulu. Terbenam matahari, malam. Terbenam matahari, malam. Itu adalah permulaan waktu. Kemudian nanti terbit matahari, siang. Maka malam dulu baru siang. Maka selalu dalam ayat Al-Quran, kata malam dulu disebut baru siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Selalu malam disebut dahulu karena memang adalah malam yang lebih awal Allah sayang. Nanti kita lihat yang dipahami oleh manusia hari ini bukan berdasarkan ilmu. Kononnya waktu itu dimulakan daripada 12.30 malam. Ini adalah khurafat. Khurafat. Maka Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau yang menetapkan awal waktu 12.30 malam adalah para tukang ramal Al-Munajjimun. Silakan baca kitab tafsir Imam Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Al-Munajjimun, tukang ramal, ahli nujum. Mereka ini yang menetapkan awal waktu 12.30 malam. Itu pula yang kita ikuti. 5, 4, 3, 2. Allahu Akbar. Mengikuti khurafat. Awal waktu bukan 12.30 malam. Awal waktu adalah dengan terbenam matahari. Di dalam Islam, awal waktu terbenam matahari, mulalah hari yang baru. Dan memulakan hari baru di dalam Islam adalah dengan beribadah kepada Allah. Terbenam matahari, beribadah. Ibadah apa? Salat. Salat maghrib. Masih ada kuning-kuningnya, kuning senja. Tapi matahari dah terbenam. Hilang kuning-kuning senja, beribadah lagi. Salat. Salat apa? Isya. Kemudian terbit matahari. Tapi mataharinya belum lagi terbit. Baru fajarnya saja yang nampak. Ibadah lagi. Salat. Salat apa? Salat subuh. Memang waktu itu untuk beribadah. Di dalam Islam, pandangan Islam terhadap waktu adalah waktu untuk beribadah. Terbit matahari, tegak di atas kepala, tergelincir sedikit matahari, salat lagi, beribadah. salat zuhur. Turun matahari. Yang tadi cahaya matahari panas, mula sejuk. Mula sejuk, tapi matahari masih ada. Beribadah lagi, salat, salat zuhur, salat asar. Lepas zuhur, asar. Kemudian terbenam matahari. Terbenam matahari, beribadah, salat, salat maghrib. Begitulah terus. Jadi waktu yang kita jalani setiap hari adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, setiap hari terbenam matahari, terbit matahari, satu hari. Terbenam matahari, terbit matahari, satu hari. Nah, ukurannya nanti kita tengok pula anak bulan yang ada di langit. Anak bulan yang ada di langit. Awal bulan pertama kali kita tengok dia berupa tabit, benang kecil, anak bulan. Itu adalah hari pertama dalam bulan. Kemudian tambah satu hari, bertambah pula dia. Tambah satu hari, bertambah dia. 14 hari, penuh bulan purnama. Kemudian berkurang lagi, berkurang lagi. Nah, daripada awal sampai akhir, itu adalah satu bulan. Nah, bulan itu pun untuk beribadah kepada Allah. Hitung bulan itu. Sampai nanti ke bulan Ramadan, beribadah. Puasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Kalau lihat anak bulan Ramadan, puasa. Nampak pula anak bulan Sawal, berhenti berpuasa. Satu bulan berpuasa. Hitung pula sampai ke bulan yang ke-12, Zulhijjah. Nah, hitung pula satu hari, dua hari, tiga hari. Hari ke-9, wukuf di Arafah. Jadi ada ibadah di dalam Islam, ibadah harian berkaitan dengan masa, terbit matahari, terus terbenam matahari. Ada berkaitan dengan bulan, bulan Ramadan, satu bulan. Ada berkaitan dengan tahun, berkaitan dengan tahun, ibadah haji. Jadi ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, bahkan ibadah zakat sekalipun, sampai satu tahun keluarkan zakat kalau cukup nisabnya. Ibadah di dalam Islam ditentukan oleh masa. Masa adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi tukang ramal tak mau mengkaitkan masa dengan ibadah. Karena tukang ramal ini dia tak punya pengetahuan tentang masa. Karena tujuannya adalah mereka-reka meramal-ramal. Ahli nujum kaitannya dengan bintang-bintang, yang melalui bintang tersebut dia pun mereka reka. Berapa hari bulan lahir? Oh, lahir 13 Mei. Umpama ya, 13 hari bulan Mei. Oh, ini bintangnya bintang apa ini? Taurus. Taurus. Oh, kalau Taurus minggu ini jangan mulakan perniagaan. Nanti tak boleh beruntung. Oh, jangan adakan perjalanan. Nanti boleh mendatangkan malapetaka. Ini adalah kurafat yang direka-reka oleh ahli nujum. Tapi ini sampai hari ini kekal ada. Kalau kita tengok akhbar-akhbar masih ada lagi di belakang akhbar. Leo, apa lagi? Scorpion, nama nama bintangnya. Mempercayainya adalah kemusyrikan. Nah, ahli nujum telah membagi hari yang satu hari itu menjadi dua. Karena daripada terbit matahari sampai terbit lagi matahari itu 24 jam. Ini kerja ahli nujum. Dan ini yang kita amalkan pada hari ini, sangat malam. Maka kita coba merubah cara pandang kita terhadap masa. Jangan melalui angka-angka ini. Karena sekarang ini melalui angka-angka. Masuk kerja pukul berapa? Pukul 8. Ha, dengan angka ini kita masuk kerja. Anak-anak sekolah, masuk sekolah pukul berapa? Pukul 7 umpamanya. Ha, melalui angka-angka ini. Kalau sekarang pukul 7 anak pergi sekolah, masih gelap. Masih gelap. sana antara subuh dengan pukul 7 sangat dekat dengan gelap-gelap anak sudah keluar daripada rumah. Padahal gelap itu sepatutnya masih di rumah. Kalau sudah terang baru keluar. Nanti sampai masanya karena jauh jaraknya antara pukul 7 ini dengan subuh, maka ketika itu baru terang. Jadi kita ini berubah-ubah setiap hari. Ada kalanya pergi keluar rumah gelap, ada kalanya pergi keluar rumah terang. Coba kalau penetapan waktu bukan dengan angka, penetapan waktu dengan pahamanya 1 jam selepas subuh, maunya 2 jam selepas subuh, maka sistem tubuh kita ini akan bersesuaian dengan sistem yang ada di alam semesta, dengan peredaran matahari. Maka boleh menjaga keselamatan diri kita. Kalau tidak, kita nanti akan merusak diri kita sendiri. Belum lagi terbit matahari, sudah keluar rumah. Tempat kerja jauh, di Bangi sana. Pastilah kita malam-malam sudah pergi. Belum lagi maghrib nanti di tengah jalan. Okay. Nanti balik pula, dah terbenam matahari baru sampai rumah. Akhirnya kita sudah merusak tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Karena dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-73, Allah berfirman, malam itu Allah ciptakan untuk berehat, dan siang itu Allah ciptakan untuk kita bekerja. Tapi sekarang sudah tak ada lagi perbezaan antara malam dan siang. Akhirnya kita merusak sistem yang ada di alam semesta. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita tengok dahulu ini yang dihasilkan oleh ahli nujum. Terbit matahari sampai terbit lagi matahari 24 jam. Kemudian ahli nujum ini, karena ada siang dan malam, siang yaitu matahari itu berada di atas kepala kita, di atas bumi yang kita huni. Malam matahari berada di bawah bumi. Itu siang dan malam. Akhirnya ahli nujum bagi menjadi dua. Ini menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau. Dibaginya menjadi dua, dibelah dua. 12 jam, 12 jam. AM, PM. 12 jam, 12 jam. Sebenarnya pembagian ini adalah khurafat. Tidak ada pembagian siang malam itu 12 jam, 12 jam, tidak. Ada kalanya siang itu hanya 11 jam, malam 13 jam. Di tempat-tempat yang lain, ada kalanya malam itu lebih pendek daripada siang, atau siang lebih pendek daripada malam. Tapi tukang nujum ini dibelah saja menjadi dua. Tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan fakta, realiti yang ada. Kita pun menerimanya juga. Kemudian ahli nujum lagi, dari 12 jam, 12 jam, ini untuk siang, dan ini untuk malam, dibelahnya lagi yang 12 ini. 6 jam, 6 jam. Maka dimulakanlah jam yang pertama itu di pertengahan siang, dan dimulakanlah jam malam itu di pertengahan malam. Maka mana boleh memulakan jam pertama di pertengahan malam? Tapi itulah kerjaan ini nujum. Dan kita terima pula 5, 4, 3, 2 sebagai permulaan jam, permulaan jam yang pertama di tahun yang baru. Karena kita tak punya ilmu, kita pun mengikut yang tak punya ilmu. Bermakna mah tak punya ilmu, akhirnya kita terima pakai cara ini. Maka kita sandarkan sekarang masa yang kita lalui bukan dengan angka-angka ini sebenarnya. Kita sandarkan apa yang kita lalui dalam hidup itu melalui ibadah yang kita lakukan. Subuh, bila kita nak bekerja, ba'da subuh, selepas subuh, di situ ada keberkatan. Bila kita meeting, nanti duha, bila berakhir sebelum zuhur, jangan mulakan pukul 11. Nanti mula pukul 11 belum selesai meeting lagi, zuhur dah masuk. Akhirnya yang utama terlewat. Mana yang lebih utama, beribadah atau meeting? Pertemuan membahaskan tentang perkara dunia, perniagaan dunia. Mana yang kita utamakan? Beribadah atau berniaga? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk berniaga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Bermakna yang pokok, yang asas, yang utama di dalam hidup sebenarnya adalah beribadah kepada Allah. Dan Allah ciptakan malam dan siang itu adalah untuk beribadah kepada-Nya. Jadi bukan pelengkap. Maka kalau kita baca ayat yang berikutnya ini, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Setiap orang kami sudah tetapkan apa yang dia buat dalam hidupnya. Hari-hari yang dia lalui dalam hidup itu kami telah tetapkan apa yang dia buat. Beribadah atau tidak beribadah. Taat atau maksiat. Ingat kepada Allah atau lalai. Dan nanti akan kami keluarkan untuknya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitaban, kitab amalannya. Yalqahu mansura, dia akan dapati kitab itu nanti terbuka. Selepas terbuka, ikra kitabaka, baca buku amalanmu itu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukup pada hari ini bukumu itu saja sebagai yang menghitungmu. Kita tak akan membantah. Betul ya Allah, tak beribadah aku dahulu di dunia. Waktu habis berlalu begitu saja. Dengan bernyanyi-nyanyi, melompat-lompat, mengikuti drama bersiri yang tak habis-habisnya. Habis sudah waktu yang Allah bagi 60 tahun di dunia, ada yang lebih banyak, ada yang kurang daripada 60 tahun, hanya berlalu begitu saja. Jadi ini adalah khurafat. Silakan, tak mengapa menggunakan angka-angka ini. Tapi jangan lupa bahwasanya angka-angka itu bukanlah pengukur masa yang sebenarnya. Pengukur masa yang sebenarnya adalah ibadah yang Allah tetapkan. Maka kalau nak tahu waktu salat zuhur, bila? Sekarang waktu salat zuhur pukul 1 berapa? 1 berapa? Katakanlah 1.20. Sebenarnya bukan angka-angka ini penentu waktu zuhur. Silakan baca buku fiqh. Tak ada kata angka-angka ini. Maghrib berapa? 7.19. Bukan angka-angka ini. Tapi karena kita sudah dihukum oleh angka-angka ini, terpaksa menggunakan angka-angka. Sebenarnya masa waktu bagi salat adalah inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Penetapan waktu bagi ibadah salat adalah dengan memperhatikan matahari. Untuk harian. Bagi puasa, memperhatikan bulan yang ada di atas sana. Tapi karena kita sudah tertipu, terpedaya, maka perlu kita menghasilkan waktu yang baru lagi untuk menyedarkan manusia supaya tidak terperangkap kepada hasil tukang ramal. Bukan bermakna di sini tak boleh menggunakan angka-angka, boleh, silakan, tapi jangan terperangkap dengan angka-angka ini. Mau buat acara, silakan buat acara. Acara walimah, boleh, silakan. Bila buat acara walimah? Tengah hari umpamanya, makan siang. Jangan buat pukul 11 mula. Jangan. Nanti orang sedang asyik makan, masuk waktu zuhur. Akhirnya manusia menjadi susah hati, mau teruskan makan atau mau beribadah. Mengapa tak buat saja walimah bermula selepas zuhur? Bagus. Ba'da zuhur. Walimah bermula ba'da isya. Silakan. Tapi bermula pukul 7 malam atau pukul 8 malam. Belum lagi isya. Nanti kita bergembira ria di ruangan tersebut. Waktu isya ada masuk. Kita korbankan yang utama. Hanya kerana walimah, walinah itu hukumnya sunat saja. Tapi itulah keadaan kita pada hari ini. Kita sudah diperangkap. Dan mungkin ini ada kepentingan musuh di sini. Supaya umat Islam tidak menggunakan masa untuk beribadah. Khasnya lagi malam hari. Maka mereka berkepentingan supaya umat Islam tidak menggunakan masa dengan baik untuk beribadah kepada Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kembali kita ke ayat ini. Dan kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Jadi dua tanda kekuasaan Allah supaya kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Apabila sudah mengenal Allah, maka beribadah kepada Allah. Untuk itu malam dan siang diciptakan oleh Allah. Berikutnya lagi. Famahawna ayatan lain. Kami angkat tanda kekuasaan Allah yang berupa malam itu. Allah angkat. Maksudnya, Allah tetapkan malam itu gelap. Bagaimana Allah menggelapkan malam? Dengan menenggelamkan matahari. Karena matahari itu yang akan memberi sinaran, cahaya pada alam semesta ini. Maka cara Allah menetapkan malam, Allah terbenamkan matahari. Apabila terbenam, gelap. Kemudian apabila Allah menghilangkan malam, caranya dengan menerbitkan matahari. Terbit matahari, maka hilang gelap. Nah, dengan menenggelamkan matahari, menerbitkan matahari, Allah lah yang menetapkan malam dan siang. Yang mau kita bahas bukan hanya itu. Ketika Allah menghilangkan malam, siang. Ketika Allah menenggelamkan matahari, maka malam. Apabila malam gelap, semua menjadi tenang. Semua menjadi tenang. Dengan ketenangan itu manusia boleh berehat. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi, dan daripada rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah ciptakan untukmu malam dan siang. Yang malam itu litas kunu fi, supaya kamu berasa tenang di waktu malam. Apabila malam itu tenang, maka kita boleh mendapatkan ketenangan. Tapi kalau malam itu sibuk, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan. Jadi di malam itu ada ketenangan. Dengan ketenangan malam itu, maka kita pula beroleh ketenangan. Malam menenangkan, maka kita pun menjadi tenang. Ada satu lagi. Siapa yang diberi pasangan hidup oleh Allah? Istri atau suami? Istri itu pun boleh memberikan ketenangan. Wa min ayatihi, dan daripada tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan daripada tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untukmu pasangan hidupmu, pasangan hidup suami, istri, pasangan hidup istri, suami, supaya kamu mendapatkan ketenangan apabila kamu pergi kepadanya. Suami pergi kepada istri, dapat ketenangan daripada istri. Jadi ada dua ketenangan. Malam itu ketenangan, istri itu pun ketenangan lagi. Kalau tak juga tenang di malam hari bersama istri, itu bermakna telah luput, telah dijauhkan daripada rahmat Allah. Karena permulaan ayat wa min rahmatihi, dan daripada rahmat Allah, Allah ciptakan malam dan siang. Malam itu supaya kamu tenang di dalamnya. Maka Allah gelapkan malam itu supaya manusia tak boleh bekerja. Sehingga apabila tak boleh bekerja, manusia menjadi berdiam diri dan tenang. Kemudian tidur, dapat berehat. Dan satu lagi, malam itu satu lagi, tadi malam itu tenang, dan yang kedua, istri itu pun juga tenang. Satu lagi, malam hari itu bukan hanya untuk tidur, malam hari itu juga untuk beribadah kepada Allah. Karena kita lihat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita supaya bangun pada malam hari. Wa minal lail, dan daripada malam hari, fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada malam hari bangunlah kamu untuk bertahajjud, menyempurnakan hidupmu supaya Allah membangkitkan kamu di tempat yang mulia. Bangun malam. Orang yang beriman apabila dapat bangun malam hari beribadah kepada Allah, hatinya pula menjadi tenang. Sudah berapa tenang ini? Tiga tenang. Malam itu tenang, isi tenang, beribadah pula, dengan beribadah itu pula tenang. Kalau insan ini sudah memiliki kehidupan yang tenang, bagaimanapun sibuknya siang, dia boleh menguruskan kesibukan siang itu dengan jiwanya yang tenang. Maka seberat apapun tugas di siang hari akan terasa ringan apabila menjalannya dengan jiwa yang kunci itu, dengan jiwa yang tenang. Tapi kalau bangun dengan jiwa yang gelisah, tidak akan mungkin dapat menjalani siang dengan baik. Apalagi tugas di siang hari itu tugas yang berat, seperti tugas yang pernah dahulu dijalani oleh Rasulullah. Maka Allah memberikan petua kepada Rasulullah untuk menjalani tugas yang berat di siang hari. Bangun wahai orang yang berselimut, bangun di malam hari. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, kumil layla illa qalila, bangunlah kamu di malam hari. Karena malam itu telah kutetapkan tenang. Dengan tenangnya malam, hatimu tenang, kamu akan mendapatkan suasana yang istimewa yang membuatmu boleh berbekal untuk hidupmu nanti di siang hari. Kumil layla illa qalila. Kalau dapat bangun malam itu sebanyak-banyaknya. Dan kalau untuk tidur, gunakanlah sedikit saja. Layla, qalila. Tapi tak mampulah. Kalau tak mampu, nisfahu. Setengah malam bangun. Setengah malam tidur. Kalau malam itu 12 jam, maka 6 jam tidur. 6 jam pula bangun. Nisfahu. Awingkus minhu kalila, atau kurangkanlah sedikit. Kalau tak mampu 6 jam, 5 jam lah untuk beribadah. Tak mampu 5 jam, 4 jam lah. Tak mampu 4 jam, 3 jam lah, 2 jam lah, 1 jam lah. Tapi jangan kurangkan lagi, habis lah. Kalau dapat bangunlah meskipun hanya untuk salat 2 rakaat saja. Tapi jangan hanya untuk tidur saja. Malam itu. Apalagi malam itu bukan untuk tidur pula, untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan disiapkan pula klubnya, namanya klub malam.